إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang kisah Dzulqarnain. Kita ingin mengambil keteladanan Sultan Dzulqarnain dalam masalah kepemimpinan. Ya, karena pemimpin itu adalah hak kita ya, atau hak orang-orang yang beriman dan beramal soleh, karena Allah menjanjikan ya, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilu shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinannahum ya, jadi dijanjikan oleh Allah bahwa orang beriman dan orang soleh itu dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah sudah menentukan orang beriman dan orang saleh itu adalah sebagai pemimpin, maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan pelajaran-pelajaran tentang kepemimpinan di dalam Al-Qur'an. Ya, baik itu kisah Dzulqarnain atau nanti juga kisah Nabi Sulaiman sebagai raja, juga kisah Nabi Muhammad, kepemimpinan Nabi Muhammad yang juga dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Ini adalah teladan-teladan sengaja supaya apa? Sebagai contoh yang bisa kita pelajari. Ya. Nah, mari kita gali yang sebelumnya kita sudah tulis ya. Di sini dibagi dua pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah tentang layanan kepemimpinan ya, atau khidmah ya, khidmah al-imamah ya. Ya, khidmah al-imamah atau al-mulki ya, kepemimpinan atau kerajaan. Jadi layanan kepemimpinan itu apa saja? Yang pertama, sebelumnya sudah tulis. Hah? Masalah keadilan. Ya, yaitu seperti yang ada di dalam ayat ya, qala amman zalama fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban ukra wa amman amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an husna wa sanaqulu lahu min amrina usra. Ini masalah keadilan, jadi menetapkan hukum yang adil. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menetapkan hukum yang adil dan menegakkannya? Tidak boleh kemudian tebang pilih. Ya, tebang pilih itu yang satu di depan, yang dipilih-pilih, dipilihan di tebangnya. Seperti mau memberantas korupsi, itu kan yang ditangkapannya ya, para pejabat yang memang mereka berasal dari partai-partai Islam, sehingga untuk apa? Untuk memperburuk citra Islam. Ya, sedangkan sebenarnya lebih besar korupsi yang dilakukan oleh selain mereka sebenarnya banyak. Tapi tidak mau diberantas. Nah, ini namanya tebang pilih, ini tidak adil. Ketika suatu pemerintah, suatu negara tidak lagi menerapkan keadilan, ya, maka akan terjadi kehancuran, tidak ada lagi kepercayaan dari rakyatnya. Ya kan? Yang jelas-jelas sudah menghina agama, yang menistakan agama, menghina, melecehkan Al-Qur'an. Itu dibela, dilindungi. Ya kan? Sedangkan para ulama yang mereka tidak melakukan kesalahan terhadap negara, yang dicari-cari kesalahannya, dikriminalisasi, gitu ya. Ini sebuah ketidakadilan yang terjadi di muka bumi, khususnya di negara. Gitu. Ya. Orang-orang beriman itulah yang sebenarnya bisa untuk menegakkan keadilan. Seperti dalam contoh Nabi Sulaiman juga sama, ketika menerapkan suatu hukum, ketika bertanya mana itu hudhud, ya kan, inilah arul hudhuda amka minal qaimi. Apa kata Sulaiman? Ya, menerapkan menetapkan hukum dengan tegas. Ya, sa'u'adzib apa? Tu'adzibannahu. Ya, apa? Aunat bau kan? Ya, ini saya akan aku hukum dia dengan hukuman yang keras, atau aku sembelih dia, atau dia mendatangkan satu alasan yang jelas. Jadi menerapkan apa? Hukum, menegakkan hukum dengan tegas. Tidak ada basa-basi. Kalau salah walaupun itu dari golongannya, maka harus ditegakkan hukumannya. Jadi masalah keadilan yang pertama yang terdapat di dalam ayat tadi itu, bagaimana Sultan Zulkarnain ini menegakkan keadilan di muka bumi. Kemudian yang kedua, kebutuhan pokok ya, yang tiga hal itu, pangan, sandang, papan. Ya. Itu diambil dari ayat ya, ala qaumin lam naj'al min dunha sitra. Jadi ada satu kaum yang tidak tertutup dari matahari, baik itu di negara itu atau di wilayah itu tidak ada pepohonan, gunung-gunung atau tidak ada bangunan, dan mereka bertelanjang, ya tidak punya pakaian, atau juga dalam arti mereka itu terkena penyakit dari matahari itu, maka dimasukkan yang ketiga yaitu layanan dalam kesehatan. Jadi bagaimana yang namanya kepemimpinan itu, kekuasaan bisa memberikan kebutuhan pokok mereka. Ya, jangan malah disengsarakan lain itu. Listrik naik gitu. Sekarang ya, beras mahal, itu kebutuhan pokok semua. Ya sulit, rakyat semakin sulit. Ya, sedangkan mereka ya, lebih mendukung kepada orang-orang kaya, konglomerat untuk terus menambah keuntungan mereka, ya, kesuksesan mereka. Sedangkan rakyat kecil ya malah terus diwajibkan. Gitu. Ini berarti tidak bertanggung jawab pemimpin pemerintahan. Nah, layanan yang berikutnya yang harus diberikan oleh dalam kepemimpinan yang diperhatikan itu, dan dia menjadi tanggung jawab, yang keempat adalah pengajaran ilmu ta'lim. Ya, pengajaran ta'lim ini hak ya. Ta'lim ya, pendidikan itu adalah hak semua rakyat untuk mendapatkannya secara gratis, harusnya secara mudah. Ini diambil dari mana? Diambil dari ayat Qauman, ya, sambil dituliskan ayatnya supaya kita ngambil pelajarannya dari mana. Ya, Qauman la yakaduna yafquna qaula. Jadi satu kaum yang hampir tidak memahami perkataan. Berarti ini persoalan apa? Permasalahan apa? Permasalahan pendidikan. Ya, jadi mereka kurang pendidikan ya, sehingga mereka tidak bisa berbahasa. Ya kan? Makanya ada pelajaran bahasa. Ya, yang paling utama adalah bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, yaitu bahasa Arab. Makanya sebenarnya karena kita sebagai seorang muslim, kemuliaan kita adalah dengan bahasa Arab. Yang harus ditekankan pertama kali kepada anak-anak di dalam belajar adalah agar mereka bisa baca Qur'an dulu. Ya, makanya sejak awal diajarkan belajar membaca Al-Qur'an. Ya, sekarang banyak metodenya, baik dengan metode Iqra, dengan metode Utsmani, ya, dengan berbagai metode yang lain. Ya. Sekarang banyak orang tua yang lebih resah anaknya belum bisa membaca huruf Latin, huruf bahasa Indonesia. Tapi mereka tidak resah kalau anaknya belum bisa membaca Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu yang arti tekankan. Karena ketika Allah menyuruh Iqra, bismirabbikal ladzi khalaq, Iqra membaca apa? Membaca Al-Qur'an maksudnya. Ya, maksudnya membaca Al-Qur'an berarti Al-Qur'an itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ada belajar bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, supaya kita bisa berkomunikasi ya yang benar. Ya, dan juga bahasa-bahasa yang lain. Ini masalah pendidikan. Nah, tadi dijelaskan di sini bahwa mereka hampir tidak memahami pembicaraan itu maksudnya apa? Ya, mereka layakaduna yarifuna lisanan ghairu lisanihi. Mereka tidak mengetahui bahasa selain bahasa mereka, lisan selain lisan mereka saja. Ya kan? Ya, kecuali dengan susah payah. Nah, para ahli tafsir mengatakan mereka tidak memahami perkataan itu karena bahasa mereka asing. Jadi beda bisa. Nah, itu kalau zaman sekarang ini kan sebenarnya kaum ini berada di mana? Maka kalau kita meneliti berbagai bahasa itu, yang paling aneh itu kan kayak bahasa Cina, ya kan? Korea, Jepang itu kan aneh. Iya, sangat sangat jauh sekali kan? Ya kalau bahasa Inggris ya masih ada ini. Dekat-dekatnya dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab banyak yang bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Banyak sekali, bahkan menurut peneliti suatu bahasa, peneliti bahasa Indonesia mengatakan bahwa 40% bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Ketika kita bicara kursi, kursi bahasa Arab. Amanah, mana bahasa Arab? Dari apa itu? Oh gitu, itu mau bahasa apa? Sunda itu. Ya, banyak dari bahasa Dewan, Perwakilan, Rakyat, itu semuanya bahasa Arab. Rakyat, wilayah, musyawarah. Ya kan? Bahasa dari bahasa Arab. Sejarah. Masjid jelas dan ya. Bahkan dengan bahasa Inggris pun mirror apa mirror? Mir'ah. Mirror dan mir'ah itu kan ada kedekatan. Bahasa Inggris pun ada kedekatan. Ya kan? Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Jadi enggak jauh-jauh gitu kan. Nah kalau opnya bahasa Cina, bahasa Jepang itu kan sangat jauh sekali. Ya maka kaum ini emang kayaknya enggak jauh dari sana. Ya orang Cina atau orang Barat atau orang Barat, mereka hampir tidak memahami pembicaraan ya karena bahasa mereka asing dan juga lambat pemahaman mereka, lambat termi gitu ya, telat mikir, dan jauhnya mereka dari bergaul dengan yang lain, terpencil ya. Mereka sangat terpencil ya. Nah berarti ini menjadi tanggung jawab bagi pemimpin bagaimana mengajarkan kepada seluruh rakyat. Makanya dalam Islam, dalam pemerintahan, dalam kepemimpinan Islam itu pendidikan itu harusnya gratis kepada kepada rakyatnya. Ya, dan yang membiayai mendanainya itu adalah pemerintah. lihat sejarah lagi dalam Islam, sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, bagaimana pendidikan Islam itu dibangun. Yes. Guru-guru itu sangat dimuliakan, orang-orang berilmu sangat ditinggikan derajatnya, karena Allah sendiri kan meninggikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa alladziina ootul 'ilma darajat. Allah diangkat derajat orang-orang berilmu. Nah, maka ayat ini sebenarnya sebagai satu isyarat menyuruh kepada masyarakat agar memuliakan orang-orang berilmu. Ya, memuliakan orang berilmu bagaimana caranya? Negara itu memberikan kemuliaan kepada mereka dengan memberikan penghargaan, memberikan gaji yang cukup. Ya, dibayar mahal dulu itu para guru itu oleh negara, bukan oleh rakyat. Ya. Bahkan yang bisa menulis buku, ya, menulis buku itu sangat diberikan penghargaan yang besar oleh pemerintah. Yang bisa menulis karya itu bahkan bukunya itu ditimbang berapa berat buku itu, lalu akan diberikan emas seberat timbangan bukunya. Ya, atau ada penerjemahan yang bisa menerjemahkan juga sama. Itu diberikan emas seberat itu, berarti berapa itu? Ya. Komodoi kan buku bahasa lama pakai kulit. Iya. Pakai kulit. Kau nyiri ke? Belum ada kertas. Ya, berarti penghargaannya sangat luar biasa. Nah, sedangkan rakyat itu mereka bisa belajar secara gratis, tidak membayar. Itu ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung oleh pemerintah. Nah, harusnya begitu pendidikan itu. Tapi sekarang buktinya, ya, yang hanya bisa sekolah itu yang bagus terutama adalah hanya orang-orang kaya. Ya, makanya ada istilah orang miskin dilarang sekolah. Orang miskin dilarang berobat. Makanya tadi kesehatan, layanan kesehatan, layanan pendidikan harus gratis. Ya. Dan itu sudah dibuktikan dilakukan oleh kekhalifahan Islam. Coba baca sejarah supaya kita tahu bagaimana Islam itu sudah ditegakkan sudah lama berabad-abad. Jangan sampai kita merasa minder sebagai orang Islam, mana kontribusinya sebagai orang Islam. Maka kita harus tahu sejarahnya supaya kita tahu buktinya. Ya. Seperti itu. Dan kita berusaha untuk mengulang kembali kejayaan Islam. Ya. Kalau Islam ini bisa ditegakkan. Nah, layanan berikutnya yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima ini adalah masalah keamanan. Jadi harus memberikan keamanan kepada siapapun yang dipimpin. Ya, itu diambil dari ketika Zulkarnain membangun benteng itu kan sebagai memberikan keamanan kepada masyarakat itu yang bisa terhindar dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan kerusakan muka bumi. Ya, diambil dari ayat "Aj'al bainakum wa bainahum rajma." Jadi Sultan Zulkarnain memberikan satu benteng untuk keperluan keamanan. Maka ini penting. Bagaimana pemerintah kepemimpinan itu bisa memberikan keamanan kepada rakyat. Makanya fungsinya ada polisi untuk memberikan keamanan, ada TNI sebagai pertahanan negara. Ya, tapi kan banyaknya itu tidak berfungsi dengan benar. Ya kan, para pencuri malah semakin banyak, semakin berani di mana-mana. Orang keluar dari rumahnya ke jalan pergi kemana malah semakin tidak aman. Kenapa? Berarti kan menunjukkan keamanan sudah semakin sangat sangat jarang. Keamanan itu sangat sulit didapatkan di negeri ini, padahal berapa banyak polisi yang ada, TNI sebagainya, yang begal di mana-mana, ya kan? itu mega di mana-mana. Terus yang apa, geng motor, ya, ada rakyat yang inisiatif karena polisinya enggak turun, tidak mau menangani, turun kalau merasa ada rakyat itu FPI, ya kan? Itu kan dari penyelenggaraan enggak ditangani oleh polisi, akhirnya turun. Justru malah dimarahin, kan aneh. Harusnya berterima kasih sudah membantu. Kan di Jakarta itu sampai yang anggota FPI-nya itu ditangkap oleh mereka. Ya, mereka mungkin di awal-awal Ramadan kemarin. Mereka yang mengamankan karena sudah bisa diamankan, ada anak-anak yang geng motor itu sudah ditangkap oleh beberapa anggota FPI. Diamankan sebenarnya. Ya. Karena sudah banyak korban dibacok, meninggal bahkan ada yang dipotong dengan sadis mereka itu apa? Mereka hanya ingin menunjukkan apa kehebatan mereka saja. Ya, bahkan itu dilakukan dalam rangka perekrutan anggota baru. Jadi diberikan tantangan yaitu membunuh, membacok orang yang hebat motor. Gak peduli siapa aja. Ada yang perempuan, laki-laki, bacok terus, oh ya mati aja nih, telinganya dipotong, disiksa. Akhirnya oleh anggota FPI anak-anak itu ditangkap, digulingiran gitu, aja. Ya, nah itu dalam bentuk apa? Memberikan keamanan kepada rakyat. Ya kan? Oke, kita setuju anti terorisme untuk memberikan keamanan kepada rakyat. Tapi yang menangani terorisme itu harus benar-benar ingin menghilangkan terorisme. Ya, bukan malah justru sebenarnya dipelihara terorisme itu untuk apa? Untuk menjelek-jelekkan Islam. Coba terorisme, apakah dengan adanya Densus? Ya kan, kemudian BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sampai sekarang muncul lagi sengaja untuk memperburuk citra Islam, menjelek-jelekkan Islam, dan setiap yang ditangkap oleh Densus dan BNPT ini adalah orang Islam. Supaya apa? Supaya tersebar di seluruh masyarakat bahwa ternyata orang Islam itu teroris, bahkan oh, ciri-cirinya dikasih tahu, berjenggot, ya kan, bajunya gamis, bahkan dijadikan bukti, ada Al-Qur'an, ada kitab-kitab itu dijadikan bukti. Berarti ini ingin mengatakan bahwa semakin orang itu paham agama, semakin orang itu rajin ibadah, berarti semakin menjadi teroris. Bahkan apa dikatakan rohis, sarang teroris, anak rohis. Anak-anak sekolah yang kemudian aktif dalam kegiatan keagamaan yang disebutnya rohis, rohis itu apa? Rohan Islam. Ya. Ya, itu dikatakan sebagai sarang teroris. Dari mana? Di mana logikanya? Justru Islam itu kan cinta kedamaian. Ya kan? Kalau emang benar-benar ingin menghilangkan aktif dan terorisme itu, maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Kan ini justru mereka dengan alasan ingin melawan terorisme, tapi dengan cara terorisme lagi, dengan cara kekerasan lagi. Bahkan yang belum terbukti, ada bahkan tukang sayur gitu kan dianggap terorisme, itu kan belum apa-apa langsung ditembak. Bahkan lagi surat asar itu sudah ditembak. Lagi surat asar. Banyak sekali kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Densus. Ya, dengan alasan mereka memerangi terorisme, orang-orang yang belum jelas dia terorisme atau tidaknya sudah dianiaya, dibantai oleh Densus itu. Makanya sebenarnya Densus itu bukan detachment yang khusus, tapi detachment Yesus, karena kalau orang Kristen itu pimpinan Garis Merah. Ya, Garis Merah itu adalah apa namanya, cara yang Kristen yang pernah membantai umat Islam poso. Ya, itu orang Kristen ini. sebenarnya itu hanya sebagai kedok untuk menghabisi umat Islam. Berarti ini omong kosong anti terorisme itu sebenarnya. Sedangkan kalau ada melakukan bom, pernah ada bom di mall itu, ya setelah diselidiki ternyata dia orang Kristen, pemuda Kristen. Setelah itu nggak ada lagi beritanya, nggak rame. Tapi kalau pelakunya umat Islam dengan ciri-ciri tadi itu, tiap hari bahkan tiap detik itu beritanya terus aja diulang-ulang, sengaja supaya hingga di otak umat Islam, di otak orang-orang, oh, orang Islam teroris. Padahal banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, kekerasan mereka terhadap orang Muslim. Lihat di Poso, di Ambon, tidak ada berita bagaimana 300 orang yang pada saat malam takbiran menjelang Lebaran, ya, tahun 2000-an, ya, itu oleh orang-orang Kristen dibom, mesti mati, ya, tidak ada berita di TV. Belum orang-orang Ambonnya dibantai. Bahkan ada seorang wanita yang sedang hamil lalu dibunuh dengan sempurna. Ya. Maka kamu perlu tahu nih, pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, orang Kristen itu harus umat Islam, puasa di Ambon. Ini sejarah yang kita boleh dilupakan. Ya. Kita bukan suka kepada kekerasan, tapi siapa yang memulai kekerasan itu? Justru kita menginginkan keamanan. Ya, mereka kan hanya aman, aman diri mereka aja, sedangkan umat Islam tidak. Ya, maka lihat aktivis-aktivis Islam yang sudah melakukan menggerakkan aksi damai. Ya kan? Mereka wajar menuntut hak mereka karena agama mereka dihina. Ya, nah, orang-orangnya sekarang ditangkap di penjara. Dan Muhammad Al-Khattab itu sejak aksi apa? Berapa? 315 itu kan sampai sekarang belum dikeluar dari penjara. Muhammad Al-Khattab kemudian harus dicari-cari kesalahan. Ya kan? Dijual dulu. Jadi mereka lah yang justru meneror rakyat sendiri. Tidak memberikan keamanan, padahal tugas pemimpin adalah memberikan keamanan. Kita enggak tahu lebaran besok apakah akan ada terjadi lagi atau tidak. Memberikan teror terhadap umat Islam. Waktu Ramadan kemarin itu ada teror di Torikara itu, masjid lagi sholat Id dibakar di sini. Ya kan, tapi itu tidak jadi satu permasalahan, malah yang membakarnya diundang ke istana oleh presiden. Ya, diundang ke istana. Oh, ini sangat luar biasa. Jadi umat Islam yang mayoritas itu justru menjadi bulan-bulanan, ya, terorisme dari mereka. Ini menjadi terorisme sebenarnya mereka. Kalau orang kafir itu yang berkedok, ya, di balik cinta karena Pancasila itu kan sebagainya, itu omong kosong semua. Padahal kalau orang Islam ini menjalankan Islam, otomatis Pancasila dijalankan karena Pancasila itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kan aneh kalau Islam dibenturkan dengan Pancasila. Padahal ada enggak di Pancasila yang bertentangan dengan Islam? Ketuhan yang Maha Esa, tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradil, beradab, ajaran Islam. Persatuan Indonesia, Papua. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-hikmah. Dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, musyawarah ajaran Islam. Justru yang ada di Pancasila harusnya menjalankan negara itu dengan musyawarah, permusyawaratan, bukan dengan demokrasi. Ada enggak kata demokrasi di Pancasila? Nah, kenapa dengan demokrasi justru? Artinya dengan musyawarah. Beda musyawarah dengan demokrasi. Kalau demokrasi, kalau musyawarah itu adalah yang berbicara memberikan pendapat adalah orang-orang yang memang ahli, ya kan? Yang memang tahu cara memilih pemimpin dan sebagainya. Tapi kalau demokrasi, suara ulama disamakan dengan suara pelacur. Suaranya sama, satu. Suara ulama, suara mujahid, suara pahlawan disamakan dengan suara penjahat, maling, segala rupa, sama suara niji kan? Nyoblos suara niji sama. Ya, itu demokrasi. Padahal yang ada adalah musyawarah, permusyawaratan. Nah, ini sebenarnya nggak harus diperbaiki mungkin. Jadi keamanan, memberikan keamanan. Nah, inilah lima hal yang menjadi layanan kepemimpinan. Ketika kita menjadi pemimpin, ingat lima hal ini sebagai tanggung jawab kita untuk melayani rakyat yang dipimpin. Nah, kemudian yang kedua, ya, kategori yang kedua yang kita ambil pelajaran itu syarat dan karakter kepemimpinan. Syarat dan karakter kepemimpinan. Kemudian sebagian sudah ditulis. Satu, memiliki segala sarana yang dibutuhkan. Ya, memiliki segala sarana yang dibutuhkan dalam kepemimpinan. Ya, syarat utama apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Dua. Punya kekuatan, maksudnya keahlian, kemampuan dan amanah. Ya, itu diambil dari ayat wa'atainahu min kulli syai'in sababa. Allah memberikan sebab yang untuk membuat dia ada sebabnya, sarananya. Ya. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, kita percepat menggunakan sarana tersebut. Jadi udah punya sarana, digunakan, namun tidak digunakan mau jadi-jadi. Ya. Dijalankan sarana itu. Ya. Karena sebenarnya sebab akibat kalau tidak dijalankan ya mau jadi. Ya, apalagi di sini mereka kita bertarung dengan orang-orang kafir itu, orang-orang zalim, dan mereka biasa melakukan kecurangan. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, ya kan, terus meminta pertolongan kepada Allah, maka buktinya Jakarta Allah SWT menangkan untuk umat Islam. Padahal kecurangan-kecurangan sudah sekian rupa mereka lakukan. Tapi alhamdulillah kan, buktinya kemenangan umat Islam. Ya, tinggal nanti menjalankannya aja. Bagaimana? Apakah mereka sudah berhenti sampai di situ atau mereka terus berusaha? Apalagi nanti tahun 2019 berikan strategi dari mereka sedang bekerja. Ini nanti pernah pertarungan dalam politik. Karena kalau tadi kekuasaan dipegang oleh orang kafir, yang masa sekarang kita juga orang Islam. Buktinya kan sekarang ketika presiden kita anti, ya apa namanya, walaupun dia sendiri orang Islam, tapi anti terhadap Islam, ya kan? Yang terjadi adalah kita banyak terzalimi. Perda syariah itu banyak dihapus oleh presiden kita sekarang. Perda peraturan daerah-daerah yang berisi syariah Islam itu dihapus oleh dia. Ya, padahal apa sih tujuan kita melaksanakan peraturan yang berisi syariat Islam? Justru ingin memberikan ya kebaikan kepada negara, kemajuan, kesuksesan. Dan nanti kesuksesannya tidak hanya dirasakan oleh orang Islam saja, orang kafir juga merasakan. Ya, misalnya ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah sekarang bukan hanya diterapkan oleh umat Islam saja. Bahkan orang-orang barat Eropa sudah mulai melirik. Ya kan? Tulisannya sekarang itu yang bagus ada gubernur NTB yang namanya itu TGB ya, Tuan Guru Bajang. Namanya Muhammad Zainul Majdi. Beliau seorang hafiz Quran, gubernur ya beliau sangat kuat keislamannya, bahkan ahli tafsir juga sudah banyak keliling Indonesia memberikan seminar. Ya, ke Bandung juga kemarin-kemarin, ada di ITB, ada di apa, di yang tempat yang lainnya. Nah, itu beliau menerapkan di sana sedikit-sedikit. Jadi tidak secara secara apa, terang-terangan, tapi Islam itu dimasukkan dalam peraturan-peraturan. Ya, dan juga membuat satu apa, pariwisata halal. Pariwisata halal itu maksudnya adalah pariwisata yang bisa orang-orang muslim nyaman di sana. Ya, ibadahnya terjamin, kehalalan makanan semuanya terjamin. Ya, yang bahkan pariwisata halal itu sudah dilakukan oleh negara lain, oleh Malaysia, bahkan oleh negara non muslim, yaitu Thailand, terus mana lagi ada, pokoknya ada negara non muslim, negara kafir, tapi membuat pariwisata untuk muslim. Kenapa? Karena mendapatkan keuntungan. Ya, jadi kalau misalnya Islam itu dijalankan, sebenarnya memberikan keberkahan. Itu sudah janji Allah kan, dia dalam Al-Qur'an, walau an al-qura aman wa taqau la fatana alaihim barakatun min as-samaa'i wal ardi. Berikan keberkahan, satu negeri itu berkah kalau menjalankan Islam. Ini kan yang ada malah anti terhadap Islam. Gimana mau berkah, yang terjadi justru malah kesengsaraan. Dan itu salah satunya dibuktikan oleh Erdogan, presiden Turki. Itu sangat luar biasa, makanya rakyat banyak cinta kepada Erdogan. Karena Turki itu dulunya sangat sangat melarang. Ya kan? Fasilitas-fasilitas itu tidak layak. Kereta itu pokoknya enggak layak. Semua apa namanya? Bangunan ya, lingkungannya tidak benar. Tapi melalui Erdogan ini itu dirubah. Ya, diadakan perubahan yang sangat drastis, luar biasa. Ya, sehingga ekonominya sangat kuat, mengkader para ilmuwan sehingga mereka bisa menghasilkan produk-produk sendiri. Ya kan? Menghasilkan HP-HP sendiri, menghasilkan kendaraan-kendaraan produk sendiri. Tuh, itu kuat, negara itu berkah. Tapi Indonesia lihat kita sekarang. Ada enggak produk yang asli Indonesia? Justru kalau yang muncul itu hanya jadi ini doang. Padahal berapa banyak kalau mau di kader para ilmuwan itu banyak di Indonesia itu. Ada yang ahli misalnya pesawat dimanfaatkan oleh negara lain, siapa? Jerman. Ya kan, dimanfaatkan oleh Jerman. Bukan begitu Indonesia itu, enggak mau maju. Justru produk orang lain dipakai. Jadi buruh, jadi budak di negara sendiri. Ya kan? Ada muncul dulu mobil SMK katanya, pencitraan doang. Mana sekarang kan? Pencitraan doang gitu. Ya. Nah, itu yang kedua, yang ketiga menjangkau seluruh yang ada dalam kepemimpinannya. Ya, menjangkau seluruh yang ada dalam kepemimpinannya. Jadi seorang pemimpin harus bisa menjangkau seluruh rakyat. Ya, bahkan yang dijangkau itu kalau dalam Islam bukan hanya manusia yang menjadi tanggung jawabnya, bahkan sampai binatang, tumbuhan itu jadi tanggung jawab. Makanya Umar berkata, kalau ada kambing, seekor kambing yang tersesat di Irak, maka nanti di akhirat aku akan ditanya oleh Allah tentang kambing yang tersesat itu. Kambing yang ada dalam wilayah kepemimpinannya, apalagi manusia. Jadi semua yang ada di bawah kepemimpinannya itu menjadi tanggung jawab dia, dan itu akan ditanyakan di akhirat. Ya, makanya Umar sangat perhatikan betul jalan-jalan itu, jangan sampai ada yang berlubang, ada yang rusak, sehingga akan membuat celaka, akan membuat tadi kambing pun jadi tersesat. Ya, sampai hal seperti itu ya harus dijangkau oleh orang pemimpin. Makanya Sultan Dzulkarnain bisa menjangkau rakyat yang terpencil sekalipun, ya kan? Gitu. Nah, kemudian yang keempat, itu dari ayat, diambil dari ayat hatta idza balago. Itu kan hatta idza balago, hatta idza balago. Sampai dia sampai, hingga dia sampai. Jadi dijangkau oleh dia. Kalau yang kedua, ayatnya fa'at bahasa baba. Ya, menempuh jalan. Jadi jalannya udah ada, tinggal ditempuhnya. Yang kedua. Kemudian yang keempat, memahami berbagai karakter rakyatnya. Yang keempat. Ya, ini harus jadi pelajaran yang harus kita ingat, ya. Karena kita semua, kalian adalah calon-calon pemimpin, kan? Jadi harus paham karakter itu dari ayat wajada kauman. Jadi ketika ke barat, wajada indaha kauman, wajada kauman, wajada kauman, mendapati suatu kaum. Ya, dengan langsung melihat kaum itu, dia memahami berbagai perbedaan karakter. Kalau kita lihat karakternya beda-beda, ada yang tinggi, ada yang wajah, ada apa, kauman yang zalim, yang kafir, itu kan yang pertama itu di barat, ya kan. Kemudian di timur ada kaum yang primitif tadi itu, tidak pakaian, bangunan juga kurang bisa, terus apa namanya, terkena penyakit dan sebagainya. Nah, lalu ada kaum yang tidak terdidik, ya, tidak tahu bahasa, nggak dimengerti bahasanya dan sebagainya, ya. Ini kaum yang tidak ada, kaum yang ya sudah maju, itu kaum yang sangat rusak. Jadi beda-beda karakter rakyat itu kita harus mengetahui, ya. Nah, kemudian yang kelima, dapat berkomunikasi terbaik, ya, dapat berkomunikasi terbaik. Nah, walaupun rakyat atau kaum yang didatangi oleh Sultan Dzulkarnain yang ada di antara dua gunung, ya, di balik dua gunung itu, ya kan, Baina Saddain itu, tidak memahami, hampir tidak memahami perkataan, tapi buktinya Dzulkarnain mampu berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini penting. Jadi pemimpin itu harus bisa berkomunikasi, sesulit apapun rakyatnya cara berkomunikasi. Jadi dia harus bisa memahami, ya, memahami yang menjadi keluhan dari rakyatnya. Maka dia harus paham bahasanya, komunikasinya, ya, baik bahasa lisannya atau bahasa tubuhnya, bahasa penampilannya dan sebagainya. Kita harus bisa memahami. Makanya Rasul kan sebelum memimpin umat diajarkan apa? Mengembala kambing. Karena dengan mengembala kambing itu dilatih kepekaan. Karena kambing itu punya kelebihan, punya ciri khas, itu bisa diamati dari segi suara. Jadi kalau suara mbak nanti gitu, tahu, dia tahu bahwa kambing ini sedang butuh makan dan apa. Kalau suaranya bagaimana itu, dia sedang butuh minum, sedang. Jadi bisa mengamati, ada kepekaan terhadap kambing itu. Itu bisa dipelajari, yang belajar masalah kambing bisa dipelajari. Ya, suara-suara. Jadi tong nangon, nangon diungkul ayah, ada kepekaan. Nah, terhadap rakyat juga begitu. Iya kan? Gitu kan, tidak semua orang punya keluhan itu langsung menyampaikan, ya. Ada yang malu, ada yang sebagainya. Nah, pemimpin itu harus memahami. Nanti sekalipun dalam cukup kecil, kamu sebagai ketua RG misalnya, ya, yang rakyat itu para santri harus memahami anggotanya, ya, oh ini sih punya masalah apa, punya masalah apa, belajar memahami supaya kita bisa memberikan solusi, ya, kepada mereka. Nah, ya, kemudian yang berikutnya apa, yang keenam, ya, lebih pintar dari rakyat. Ini syarat pemimpin lebih pintar dari rakyatnya dan dapat memberi lebih. Lebih pintar dari rakyatnya dan bisa memberi lebih. Dapat memberi lebih. Ya, ketika mereka mengatakan wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu merusak di muka bumi. Ya, apakah kamu mau ya memberikan naj'alaka, kami menjadikan bagian dari harta kami agar engkau membuatkan kami apa? Sadda. Satu dinding. Ya, sadda. Nah, tapi yang namanya pemimpin itu harus lebih pintar daripada rakyat. Rakyatnya misalnya punya usulan, itu membuatkan sadda. Itu kan usulan dari rakyat. Tapi lihat apa yang dibangun oleh, yang diberikan oleh Zulkarnain, bukan sadda. Tapi rotma. Ajaan baik aku mau bayang rotma. Apa bedanya sadda dengan rotma? Beda. Rotma itu lebih kuat daripada sadda. Sadda itu hanya dinding biasa, sedangkan rotma itu tembok yang kokoh, ya, yang kuat, yang kebal. Nah, itu berarti menunjukkan pemimpin itu harus lebih pintar dari rakyat dan bisa memberi lebih. Rakyatnya meminta apa? Nah, pemimpin harus berpikir lebih jauh lagi, karena untuk kebaikan rakyatnya, kalau permintaannya seperti itu kurang kuat. Sadda itu kurang kuat, bisa dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, maka memberikan satu yang lebih untuk mereka, dibuatlah rodma. Jadi yang lebih tepat itu sebenarnya rodma yang harus dibangun. Itulah ciri pemimpin seperti itu, harus lebih pintar dari rakyat. Jadi memahami maksud rakyat, keinginan rakyat, sudah ketangkap nih keinginannya. Tapi untuk memberikan agar keinginan mereka itu terpenuhi, kamu juga harus berpikir, jangan hanya mengikuti apa kata rakyat. Ya, kadang-kadang kan mereka punya keinginan, tapi sebenarnya mereka tidak tahu solusi yang tepat apa. Nah, maka pemimpin harus bisa memberikan solusi yang tepat untuk mereka. Ya, nah, karena banyak rakyat itu yang ditipu. So, waktu si Ahok itu kan, ya, dikasih apa KJP. Itu kan ada bantuan gitu kan. Ya, padahal memang udah ada anggarannya, bukan pemberian dari si Ahok sendiri. Ya. Bahkan ketika nanti Anies Sandi itu naik, apakah kemudian diberhentikan? Nah, banyak rakyat yang belum paham. Ya, tapi dijelaskan bahwa justru Anies Sandi itu bukan hanya KJP, KJP plus diberikan. Ya. Itu bahkan mereka diajari bagaimana berwirausaha. Bukan hanya dikasih, kan kalau hanya dikasih uang yang per bulan sebagai tunjangan mereka. Kalau cara gaya hidupnya mereka tidak menjadi orang yang produktif, yang bisa membangun usaha, kan cepat habis. Tapi mereka akan diajari sebagai wirausaha. Ya kan? Sehingga uang yang diberikan itu dikelola, dikembangkan, dan itulah yang justru lebih membuat mereka sejahtera. Kalau hanya dikasih menjadi orang yang istilahnya itu konsumtif, hanya dikasih makan habis aja, enggak dikelola. Dan maka bagaimana supaya lebih produktif mereka? Jadi ini pemimpin bagaimana memberikan yang terbaik, lebih baik kepada rakyatnya. Makanya harus lebih pintar. Ya, jangan kamu mau dipimpin oleh pemimpin yang lebih bodoh daripada kamu. Kan kita dipimpin oleh pemimpin yang lebih bodoh. Ya, makanya kata Rasul dalam hadis itu kan diangkatnya ilmu itu, rupiah ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Maka yang ada apa? Ru'asa juhal. Pemimpin-pemimpin yang bodoh. Yang dulu, wadulu, mereka sesat dan menyesatkan. Ya, bahkan Ruwaibido, ya kan, Yantiku Ruwaibido. Ruwaibido berbicara, yaitu apa? Orang yang bodoh, ya, tapi ya, yang berbicara masalah umum. Permasalahan umum, dia ngomong masalah umum. Banyak sekarang di TV itu Ruwaibido. Sekarang. Ya, ada di siapa? Imaman, gitu ya, walaupun gelarnya kiai, itu kan Ruwaibido, dia bodoh terhadap agama, tapi dipakai. Dan justru yang dipakai itu yang bodoh, untuk menyesatkan umat Islam. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, tidak memerlukan pemberian dari rakyatnya. Tidak membutuhkan pemberian dari rakyatnya. Nah, ketika kaum ini ingin memberikan harta kepada Zulkarnain agar dia mau membangun benteng, dia mengatakan apa? Qala mamakkani bihi rabbi khairun. Ya, apa yang diberikan oleh Tuhanku itu lebih baik daripada pemberian kamu, ditolak oleh Zulkarnain. Jadi yang namanya pemimpin, ya jangan mengharapkan pemberian rakyat. Sekarang kan justru banyak pemimpin yang memakan uang rakyat. Uang rakyat dikorupsi, ya. Nah, pemimpin tidak boleh begitu. Tidak boleh mengharapkan pemberian dari rakyat. Justru mereka melayani rakyat. Gitu ya. Banyak yang ditipu itu kan pajak gitu kan. Rakyat itu disuruh bayar pajak. Pajak kendaraan, pajak apa? Bumi bangunan. Pajak apa lagi? Perdagangan dan sebagainya. Semua dipajakin, padahal dalam Islam kan sebenarnya bukan dengan pajak ya. Karena pajak itu tadi mencekik pajak itu. Ada zakat, infak gitu kan. Coba kalau kalian bayangkan, kalau semua umat Islam itu pengusaha-pengusaha besar bayar zakat, seberapa itu besar? Kan banyak sekarang pengusaha besar yang enggak bayar zakat. Ya. Nah, kemudian ini diambil dari ayat yang tadi ya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-8, memotivasi dan mengajak rakyatnya bekerja. Ya, memotivasi dan mengajak rakyatnya bekerja. Jadi walaupun Zulkarnain itu tidak menerima harta dari mereka, tapi karena itu memotivasi dan mengajak rakyatnya bekerja, yaitu dengan mengatakan fa'inuni biquwa, bantu aku dengan kekuatan oleh orang-orang tenaga-tenaga yang ada. Karena tidak bisa pemimpin itu bekerja sendiri. Pemimpin itu bisa bekerja dengan rakyatnya. Dan yang bekerja bukan hanya rakyatnya juga, pemimpin juga harus turun. Dan ini juga sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap pekerjaan itu Rasul turun. Dalam pembangunan Masjid Nabawi, beliau ikut terjun langsung. Ya, membawa batu bata, membawa batu bata Rasul itu. Bahkan ketika oleh sahabatnya, biarkan sama kami, Rasul tetap ingin ikut terjun dalam pembangunan. Termasuk dalam penggalian parit ketika dalam perang Khandaq, Rasul ikut terjun langsung. Itu pemimpin. Ya kan? Dan juga memotivasi Rasul pada saat itu mengucapkan apa? Lal hayata illa hayatal akhirah. Allahumma gfir lil muhajirin lil ansar wal muhajirin, dengan syair-syair ya, dengan bukan syair, Rasul kan bukan ahli syair, tapi dengan kata-kata beliau itu memotivasi para sahabat untuk bekerja. Itu pemimpin. Coba baca lagi sirahnya supaya tahu bagaimana Rasul memberikan semangat kepada, bahkan ada ahli syair di antara para sahabat itu dengan syairnya suka memberikan semangat. Siapa misalnya ahli syair Rasul? Ya? Qais. Terus siapa lagi? Abdullah bin Rawaha. Kemudian Hasan bin Sabit. Syair ahli syair Rasul itu Hasan bin Sabit. Nah, lalu Zulkarnain mengatakan apa? Ain ribu kuat albenaku benahum rodma atuni, berikan aku potongan-potongan besi. Jadi kumpulkan besi, ya kan? Nanti ketika hatta idza sawa baina sulafain, kalau sudah sama dengan dua gunung tingginya itu, umpuhu ditiup pakai naon dan tiupna. Jadi benar dilelehkan di besi itu. Lalu hatta idza ja'alahu naron, sehingga menjadi api, atuni umprik ila alaihi kitra. Lalu Zulkarnain yang menuangkan timah, jadi dicor dengan timah. Jadi besi itu dicor dengan timah, dan yang menuangkan timahnya Zulkarnain, bukan sembarangan. Sedangkan yang mengumpulkan besi, yang memberikan timah itu adalah rakyatnya. Sedangkan yang menuangkan, kenapa? Karena menuangkan itu harus tahu ukurannya segimana. Itu keahlian dalam pembangunan. Jadi ahli juga, Zulkarnain itu ahli. Ya, ufrik saya yang menuangkan, ufrik alaihi kitro. Ya kan? Sehingga itulah menjadi satu hasil karya Zulkarnain yang sangat megah, yang bisa menembus zaman, yang sampai sekarang masih belum bisa ditembus oleh Yazid dan Majud. Dua bangsa besar yang perusak, mereka dari golongan manusia, dari golongan Nabi Adam, tapi mereka semua kafir, mereka sangat perusak orangnya itu, bahkan aneh gitu ya bentuk fisik mereka. Kalau tinggi, tinggi banget. Kalau pendek, pendek bisa. Mufritun katanya. Dalam satu riwayat dikatakan seperti itu. Ya. Nah, dengan benteng yang dibangun itu, mereka famastau an yadharuhu wa masatau lahu nakba. Mereka tidak bisa. Nah, kenapa di sini ada beda? Ada istau dan istatau. Apa bedanya? Yang pertama to istau enggak ada tanya, yang kedua istatau. Nah, ada dalam satu kaidah yang membahas kullama zadal mabna zadal mana. Kullama zadal mabna zadal mana. Ada tambahan pembangunan huruf itu menambah dalam maknanya, memberikan penambahan dalam makna. Artinya apa? Di sini yang pertama tidak ada to, tidak ada ta. Nah, yang ada ta itu lebih lagi maknanya. Kalau tidak ada berarti berkurang daripada to. Maka di sini kemampuannya lebih rendah yang pertama, yaitu famastau an yadharu. Ini mereka tidak bisa yadharu apa? Memanjat. Nah, memanjat itu lebih ringan daripada melubangi, karena melubangi menggunakan kata istatau. Karena melubangi lebih sulit daripada memanjat. Maka dikatakan istatau, ada taknya sebagai ada satu kelebihan, kemampuan yang lebih. Jadi untuk memanjat itu diperlukan kemampuan istatau. Untuk melubangi diperlukan kemampuan juga, tapi dengan bahasa istatau menunjukkan kemampuannya lebih berat daripada yang sebelumnya. Bisa dipahami. Nah, ini Al-Qur'an, gaya bahasa Al-Qur'an itu sangat detail hal seperti itu. Memberikan makna-makna yang sangat dalam. Ya. Tapi walaupun seorang pemimpin sudah bisa membangun suatu kemegahan, satu karya, satu peradaban yang kuat, bahkan tidak bisa ditembus oleh orang yang paling jahat di dunia, yang tidak maju itu, ya, tapi pada akhirnya apa? Qala Zulkarnain berkata, hada rahmatu mir robbi. Ini rahmat dari Tuhanku. Bukan mengatakan ini hasil karyaku, bukan. Makanya syarat yang terakhir, karakter yang terakhir adalah yang 9, tidak boleh sombong. Pemimpin itu tidak boleh sombong. Ya. Kalau sombong seperti Korun yang mengatakan apa? Qala hada min ilmin indi. Ini hasil dari ilmuku. Jadi dia punya harta banyak, itu hasil ilmu jerih payah, keahlian. Nah, kalau sudah sombong seperti itu, maka ya enggak akan lama dibinasakan oleh Allah, hanya ditenggelamkan dia dan hartanya ke dalam bumi. Ya, maka jadilah seperti Zulkarnain atau seperti Nabi Sulaiman yang punya kekuasaan yang sangat hebat itu, dia mengatakan apa? Hada min fadli robbi liyabluwani a'ashkuru am akfuru. Baca coba itu, ada dalam Quran. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Sama juga Zulkarnain mengatakan hada rahmatun min robbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza ja'a wa'du robbi, maka apabila datang janji Tuhanku, ja'alahu daqa'an, maka dia akan menjadikannya hancur lebur sahata dengan tanah kan? Sawah fil ardi, ya kan, bahkan hancur lebur di tanah itu. Ini menunjukkan sehebat apapun yang sudah dibangun oleh manusia, pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ini keterangannya, ya, wa kana rabbika haqqan, bahwa janji Tuhanku itu benar. Ini kalau sudah dekat hari kiamat, dan berarti ini menunjukkan sampai sekarang benteng yang dibangun di Zulkarnain masih ada tidak? Masih ada. Karena keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda besar kiamat yang 10. Ya kan? Nah, maka ada juga yang berpendapat bahwa Ya'juj Ma'juj sebenarnya sudah keluar, sudah hancur itu nyatanya. Jadi yang dimaksud Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa Mongol dan Tatar yang pernah menghancurkan kekhalifahan siapa? Abbasiyah. Itu kan makanya ada hadis mengatakan wailul arabi kan? Celakalah orang Arab. Buktinya ketika keluar apa Tatar dan Mongol ini satu dua bangsa yang sangat besar yang kemudian menghancurkan umat Islam, banyak yang dibunuh oleh mereka. Nah, ada yang memahami menafsirkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa Mongol dan Tatar yang sudah menghancurkan orang Islam, kepemimpinannya, khalifahnya, dan mereka kan orang-orang Arab, makanya celaka orang Arab. Ya, ada dua pendapat, ada juga pendapat yang mengatakan ya, masih ada. Tapi sebenarnya kalau saya lebih menguatkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu belum keluar, karena ini merupakan tanda kiamat. Buktinya kan kalau tanda kiamat yang 10 itu sudah terjadi, dia akan terjadi secara terus-menerus sampai terjadinya kiamat. Sekarang kan belum. Dajjal belum ada, belum keluar. Nabi Isa belum keluar, ya kan? Binatang yang melata itu yang bisa bicara belum keluar. Kemudian apa lagi? Matahari terbit dari barat belum. Ya'juj Ma'juj belum keluar. Jadi Ma'juj Ma'juj itu memang di akhir-akhir, berarti menunjukkan itu masih ada dan sudah dilakukan penelitian. Sudah kita lihat videonya. Dimungkinkan itu wallahualam. Ya, karena tetap walaupun kita sudah melakukan penelitian dengan penuh keyakinan dan dengan penuh meyakinkan, kita tetap harus mengembalikan ilmunya itu kepada Allah. Ya, seperti yang sudah kita pelajari dalam kisah Nabi kisah Ashabul Kahfi. Qul rabbi a'lamu bi iddati. La ya'lamuhum illa ma ya'lam illa qali. Nah, kata Ibnu Abbas, aku yang termasuk sedikit. Ya, nah kita dengan keilmuan kita, ya kita apa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang yang meneliti, lalu kita yakin ya sudah. Cuman tetap yang lebih tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi beberapa pelajaran yang kita bisa gali ya dari kisah Zulkarnain ini, mudah-mudahan menjadi modal kita ya untuk menjadi para pemimpin yang akan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Ya, ini kan para generasi ya kader kalian berada di masjid ini. Ya, tapi dari masjid inilah fantasiru fil ardi. Bertebaran di muka bumi ini dan di manapun kalian menjadi berjiwa pemimpin. Ya, dan menegakkan hukum Allah dengan syarat dan ketentuan dan karakter pemimpin yang kita pelajari dari kisah Zulkarnain ini ya. Wallahu a'lam bishawab.